lobak nu nganyam kamu mun, lobak nu resep kamu mun, lobak nu bogo kamu mun, lobak nu gelok kumu mun. Wadah rumah sa sepo ge suka nadada ngagedura sa cinta rumah sa ngan asep rumah sa renaun anu disokroke ukur cinta kurunyung oji jeng mersi jol udin mawa BMW datang dodo mawa Volvo anak mawa Toyota walah rumah sahasep mata boga rumasa asep sangsara kudunya rumasa modal ukur cinta ditambah nawai turek satinya mun milik mana mun nyata cinta tekabeh ninggalin.